mana ada negeri sesubur negeriku, kata saya pada waktu itu, 20 tahun yang lalu. Mana ada negeri sesubur negeriku, sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku, majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Brankas-brankas bank ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai tolannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku, penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan, rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan, rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi, maling-maling diberi konsesi, tikus dan kucing dengan asik berkolusi. 20 tahun yang lalu.